apakah laki-laki juga mempunyai masa iddah seperti perempuan? Jawabannya, iddah itu hanya berlaku bagi perempuan saja, laki-laki tidak. Loh, kenapa? Karena iddah itu satu, untuk mengetahui perempuan itu hamil atau tidak. Karena kalau misal dia dicerai mati oleh suaminya atau dicerai talak sama suaminya, langsung nikah lagi, tiba-tiba hamil, misal contohnya, kita tidak tahu itu anak suami dari mantan suami dia atau suami baru dia. Kan begitu. Makanya harus ditunggu sampai 3 kali haid. Kadang ada orang di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, perempuan hamil itu bisa haid. Ya, dan juga kita pernah menemukan beberapa kasus, dia sudah haid sampai 2 kali, tiba-tiba dia tidak haid lagi, ternyata sudah hamil dari 2 minggu sebelumnya, dari 2 bulan sebelumnya. Kan bisa jadi seperti itu, tiba-tiba sudah hamil 4 bulan. Loh, saya sudah haid. Kenapa? Perempuan yang hamil bisa haid, sehingga harus ditunggu 3 kali haid. Kalau perempuan mati, kenapa harus berbeda? Karena perempuan itu sensitif. Perempuan lebih lama move on ditinggal suami daripada suami ditinggal istri. Sehingga harus nunggu 4 bulan 10 hari. Karena biasanya perempuan itu masih teringat-ingat dengan kebaikan suami dia yang sebelumnya. Sehingga kalau kan haid itu kan macam beda-beda. Enggak semua perempuan sama. Paling cepat 1 hari 1 malam, 24 jam, rata-rata 6-7 hari, paling lama 15 hari. Adapun setelah itu namanya darah istihadah. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Nah, kalau misalnya 3 haid, kena perempuan yang haid cuma 3 hari, berarti dia cuma 1 minggu. Minggu kedua, misal dinikahkan atau dia nikah lagi. Dia masih terkenang dengan memori kebaikan suaminya yang lama. Takutnya nanti dia bersikap kurang ajar dengan suami barunya dengan membanding-bandingkan kebaikan suaminya yang lama dengan suaminya yang baru, sehingga bisa menyebabkan perceraian atau pertengkaran di dalam rumah tangga. Ketika sudah 4 bulan 10 hari, biasanya sang istri sudah bisa melupakan sedikit demi sedikit kebaikan atau kenangan dia dari suaminya yang lama, sehingga ketika dia menikah lagi, dia bisa menerima kebaikan atau sikap baru dari suaminya. Lah ini tidak berlaku bagi laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih bisa dalam memendam perasaannya. Satu. Dan kedua, laki-laki tidak haid, sehingga tidak mungkin hamil. Ya, tidak haid dan tidak mungkin hamil. Dan yang ketiga, karena laki-laki itu yang mencari nafkah, harus keluar mencari duit. Kalau dia iddah, maka dia wajib ihdad. Kalau dia ihdad, dia tidak boleh keluar rumah dalam mencari nafkah. Kalau dia tidak keluar rumah cari nafkah, gimana dia mau menafkahi dirinya dan anaknya sendiri? Nah, tapi kalau perempuan, selama masa ihdad, dia bisa menggunakan warisan dari suaminya atau dinafkahi oleh ayah kandungnya kembali. Jadi itu hikmahnya, kenapa iddah hanya berlaku bagi perempuan, bukan hanya laki-laki. Karena tadi hikmah yang terbesar untuk menjaga kebersihan rahim daripada perempuannya itu, agar tidak campur ini anak suami pertama atau suami kedua. Itu dari yang saya ketahui, sebenarnya banyak, ada puluhan, ada 10 lebih hikmah kenapa perempuan itu harus diiddahkan. Cuman saya bukan ulama besar, jadi yang saya sebutkan hanya beberapa poin saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.